السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Taala, selamat datang, selamat bertemu, selamat berkumpul di salah satu taman surga di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sehingga Allah mudahkan bagi kita jalan ke surga. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, salawat dan salam janganlah lupa ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Anda mendengar namanya disebut atau Anda menyebut namanya ketika membuka majelis atau menutupnya, memulai doa dan menutupnya, perbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia tidak selamanya jalan itu datar dan lurus. Terkadang Anda harus menuruni lereng dan mendaki perbukitan. Di sana ada batu-batu yang terjal, onak dan duri. Hidup di dunia tidak selalu manis. Hidup di dunia tidak selamanya indah. Inilah sifat dunia yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Tidak tetap dalam satu keadaan, tidak satu pun kenikmatan, kemanisan, kelezatan, melainkan diiringi oleh kepedihan, rasa sakit, kekeruhan. Karena dunia adalah darul bala, negeri tempat manusia diuji dan dicoba. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanna, aku telah beriman. Kami ini seorang mukmin. Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang hidup di dunia ini pasti tidak akan pernah lepas dirundung oleh ujian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, belakangan ini kaum muslimin di berbagai belahan bumi tidak pernah putus dan lepas dirundung oleh musibah. Baik musibah-musibah yang Allah timpakan berupa peristiwa-peristiwa alam, tragedi-tragedi alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, atau musibah-musibah berupa susahnya perekonomian, sempitnya rezeki, hilangnya rasa aman, atau musibah Allah timpakan kepada sebagian kaum muslimin melalui musuh-musuh mereka, orang-orang yang memerangi mereka, kaum kufar. Beragam sikap kaum muslimin, beragam suara mereka, banyak yang berbicara dan berpendapat, ada lagi yang bingung bagaimana bersikap. Tetapi ketahuilah wahai saudara-saudari, sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebimbangan tanpa tuntunan. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan umatnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya, beliau tinggalkan dalam keadaan semuanya telah sempurna, apapun yang dibutuhkan oleh mereka dalam kehidupan ini untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian dalam suasana yang terang benderang. Alal mahajjatil bayda, jalan atau suasana yang terang benderang. Lailuha kanahariha, saking jelas dan terangnya malamnya laksana siang. La yazighu anha illa hal, tidak seorang pun yang berpaling dari jalan yang terang itu melainkan dia akan celaka atau binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah umumkan kepada kita lebih dari 1400 tahun yang lampau, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara di hadapan. Sebagian ulama mengatakan di hadapan lebih kurang 100 ribu kaum muslimin di Haji Wada. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, aku tinggalkan pada kalian dua perkara jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini, wahai saudara-saudariku, sesuai judul yang telah ditetapkan oleh panitia, kita akan mengkaji kaedah-kaedah dalam mensikapi musibah dan ujian-ujian yang Allah turunkan ke muka bumi ini kepada hamba-Nya. Kaedah-kaedah yang kita simpulkan, kita sarikan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa menjadi rambu-rambu bagi kita dalam bersikap, berbuat, beramal di hadapan ujian musibah yang bertubi-tubi menimpa kaum muslimin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama yang harus kita pahami dalam mensikapi musibah-musibah yang menimpa kita, baik menimpa individu muslim ataupun secara umum menimpa kaum muslimin. Kaidah pertama yang wajib kita pahami, kita renungi, bahwa maksiat-maksiat, al-ma'asi, adalah sebab turunnya, terjadinya musibah-musibah. Ini kaidah pertama yang harus kita pahami. Maksiat-maksiat, perbuatan dosa, penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang hak, pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu sesungguhnya yang menyebabkan umat Islam, kaum muslimin, mendapat musibah, bencana, petaka yang beragam bentuk. Sudah merupakan sunnatullah, bukan hanya pada masa sekarang, bahkan dulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu tidak terjadi musibah, tidak turun azab Allah, melainkan karena kemungkaran yang tersebar, merebak di mana-mana, kesyirikan yang merajalela, bid'ah dan lain sebagainya, lalu tidak diingkari, tidak diperbaiki oleh manusia, akhirnya Allah turunkan azab dan siksa. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatawa menuturkan, kata beliau, "Wa min al-ma'lumi bima arana Allah min ayatihi fil afaqi wa fi anfusina wa bima shahida bihi fi kitabihi anna al-ma'asi sababul masa'ib." Dan suatu hal yang sudah maklum dengan perkara-perkara yang Allah perlihatkan kepada kita dari ayat-ayatnya di semesta ini. Maksudnya, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya ini, di semesta ini, seperti musibah-musibah. Banjir, bandang, kebakaran, tindak kriminal yang merajalela, kemudian juga kematian dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya dan sulit didapatkan obatnya. Semua ini ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita ketahui dari itu, wa fi anfusina, dan pada diri kita, wa bima syahida bihi fi kitabih, dan juga yang Allah ikrarkan di dalam kitabnya, annal ma'asi, kata beliau, bahwasanya maksiat-maksiat sababul masa'ib, sebab terjadinya musibah-musibah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum, dan apa-apa yang menimpa kalian, lihat umum sifatnya, apapun musibah yang menimpa kalian, "Wa ma asabakum min musibah," dari musibah-musibah, "fa bima kasabat aydikum, karena ulah perbuatan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir," dan Allah maafkan banyak lagi dosa-dosa kalian. Kalaulah Allah timpakan azab dan hukum dengan setiap dosa yang kita lakukan, la ilaha illallah, takkan sanggup kita hidup lagi di dunia. Allah menimpakan azab dan hukumnya hanya karena sedikit saja dari dosa yang kita lakukan, bukan semuanya. Yang lainnya banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bahwa penyebab utama terjadinya musibah-musibah itu adalah maksiat yang terjadi di mana. Ingatkah engkau, wahai saudaraku, wahai saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf tentang sebuah perkampungan Yahudi yang terletak di tepian laut? Apa kata Allah? Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah sebuah kampung yang terletak di tepi lautan. Idh ya'duna fis sabti ista'tihim haitanuhum syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yasbutun. tatkala mereka melampaui batas, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah di hari Sabtu. Ketika mereka menangkap ikan di hari Sabtu, ikan-ikan datang banyak di hari Sabtu itu. Di hari-hari lain, selain hari Sabtu, ikan itu seakan menghilang. Jadi orang-orang Yahudi, mereka di hari Sabtu diperintahkan untuk pergi ke tempat ibadah mereka. Dan dilarang oleh Allah menangkap ikan hari Sabtu itu. Memakan ikan dan menangkap ikan di hari Sabtu itu. Lalu Allah uji. Giliran mereka pergi ke tempat ibadah mereka hari Sabtu, ikan itu keluar. Bahkan para ahli tafsir menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsirnya, ikan itu bermunculan di pinggir laut itu banyak. Ketika hari-hari lain, Ahad, Senin, dan seterusnya, seolah-olah ikan itu hilang. Seperti raib ditelan bumi. Susah mereka mendapatkannya. Ujian. Sehingga mulailah, ada salah seorang dari mereka yang membuat hilah, muslihat. Dibuatnya perangkap, dipasangnya hari Jumat. Ketika hari Sabtu datang, ikan muncul, masuk perangkap, hari Ahad diambilnya. Lalu mulai dia memasak. Tetangga-tetangganya heran. Si fulan ini dapat ikan banyak ini dari mana? Engkau mengambil ikan di hari Sabtu? Dia katakan tidak. Saya tidak ada. Dia hari Sabtu tetap pergi juga. Ini muslihat dia pertama. Hilah, hial. Lalu dia ceritakan apa yang dia perbuat. Mulailah banyak yang mengikuti dia itu. Lambat laun akhirnya mereka tidak datang lagi hari Sabtu. Sibuk dengan mencari dunia tadi. Meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban shadida. Lantas perkampungan tersebut pecah menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama orang-orang yang bermaksiat, bahkan terang-terangan mereka bermaksiat. Pertama masih diam-diam memakai muslihat, pasang perangkap. Sekarang mereka terang-terangan di hari Sabtu itu melangkap ikat, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dikerjakan terang-terangan. Ketika itu pecah menjadi tiga kelompok yang bermaksiat ini dan kelompok yang memberi nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, kelompok yang tidak peduli. Bahkan kelompok yang ketiga ini melarang orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini memberi nasihat. Apa kata mereka? Wa idh qalat ummatun minhum. Ingat ketika sekelompok umat dari mereka berkata, "Lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum am mu'adzibuhum 'adaban syadida?" Sudahlah, kenapa kalian beri nasihat pula? Kenapa kalian ingatkan orang-orang itu yang memang sudah akan dihancurkan dan diminasakan serta diazab oleh Allah? Biarkan mereka mati. Biarkan mereka diazab, disiksa, tidak usah urus, ikut campur urusan orang itu. Ini orang-orang yang hanya mementingkan dirinya. Tidak mau berdakwah. Tidak mau menasihati, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, bahkan melarang orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tetapi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ini, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ini, mereka tidak jemu, terus berdakwah. Mereka berkata, "Qalu ma'dziratan ila rabbikum." Kami sampaikan ini. Kami tegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar kami bisa menyampaikan alasan dan melepaskan tanggung jawab kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar ada uzur kami kelak di hadapan Allah ketika Allah menanyakan. Wa la'allahum yattaqun, dan agar mudah-mudahan mereka itu sadar, bertakwa, kembali kepada jalan yang benar. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut. Akhirnya Allah timpakan azab. Allah hukum mereka. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ini tatkala melihat karib kerabat mereka, orang kampung mereka yang bermaksiat itu tidak mau meninggalkan maksiat, mereka membangkang. Akhirnya mereka memutuskan untuk hijrah. Mereka buat batas pemisah, tembok, dinding antara mereka dengan orang-orang yang bermaksiat itu. Sampai suatu ketika mereka tidak mendengar lagi aktivitas orang di dalam itu, di balik tembok itu. Lalu mereka pergi menengok ke sana. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk, telah merubah, menghukum, mengazab orang-orang Yahudi tersebut menjadi kera-kera yang hina. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah paham bahwa penyebab turunnya musibah, terjadinya musibah menimpa diri kita atau umat ini adalah karena maksiat-maksiat, maka obatnya, solusinya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat itu. Kembali kepada jalan yang hak, kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaedah yang kedua. Ketahuilah wahai saudara-saudariku, nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah As-Sahihah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, menunjukkan bahwa apabila uqubah, hukuman Allah Subhanahu wa taala sudah turun, maka dia akan menimpa siapa saja yang ada di tempat tersebut, termasuk orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang taat, termasuk orang-orang yang beragama. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab, judulnya bab Idza anzalallahu biqaumin azaba, bab tentang apabila Allah menurunkan azab pada suatu kaum. Lalu beliau lanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anzalallahu biqaumin azaba, apabila Allah menurunkan azab pada suatu kaum, asabal azabu man kana fihim, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tengah mereka. Summa bu'itsu ala a'malihim, kemudian nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ingat, jangan mengira jika Anda taat, rajin sholat, lalu Anda akan selamat. Kalau azab itu sudah turun, kalau hukum itu sudah turun, kalau musibah itu Allah timpakan karena perbuatan dosa manusia di situ, maka azab tersebut akan mengenai siapa saja sekalipun orang soleh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khass." Takutlah kalian fitnah, akan azab, ujian, musibah yang menimpa kalian. La tasubanna, fawattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khass, yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya bukan hanya orang zalim yang kena, tapi juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat. Allah perintahkan kita takut. Kalau kita betul-betul takut, maka kita harus berbuat, melakukan islah, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, mengajak mereka untuk sadar, meninggalkan maksiat, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan didiamkan. Jangan menjadi syaitan yang bisu. Kemaksiatan dilakukan di hadapan kita hanya untuk sekedar bicara saja menyampaikannya, wahai akhi, wahai saudaraku, kita tidak sanggup. Bahkan kita tidak meninggalkan tempat maksiat tersebut, tidak mengingkari dengan hati, ketika itulah kita khawatir Allah akan menimpakan azab dan hukumannya kepada kaum tersebut. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam Fathul Bari mensyarahkan ini, وفي صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا, dan di dalam sahih Ibnu Hibban dari Aisyah secara marfu. Kalau yang dibawakan oleh Ibnu Hajar tadi itu beliau riwayatkan secara muallaq ta'liqan, tanpa sanad, tetapi hadis tersebut sudah disambung, bersambung sanadnya dalam riwayat-riwayat lain. Kata Ibnu Hajar, di dalam sahih Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu, إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan hukumannya, siksaannya kepada orang-orang yang dimurkai, وفيهم الصالحون, dan di antara mereka ada orang-orang yang saleh, قبضوا معهم, orang-orang saleh itu diwafatkan bersama mereka, Summa bu'ithu ala niyatihim. Tetapi di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Wa amalihim, dan amalan mereka. Wa qal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara su'u fil ardi," apabila zahir, kalau zahir itu tidak dikatakan zahir, kalau perbuatan tersebut betul-betul tersebar, nyata, nampak tanpa ada yang mengingkari. Wa idza dhahara su'u fil ardi anzalallahu ba'sahu fihim. Dan apabila keburukan itu sudah merajalela di muka bumi, maka Allah turunkan kepada mereka hukuman-Nya. Ada yang berkata, "Ya Rasulullah, wa fihim ahlu ta'atih." Wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka masih ada orang-orang yang taat kepada mereka? Qala na'am. Benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yub'atsuna ila rahmatillah. Tetapi mereka kelak akan dibangkitkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Anahlikum wa fina salihuna ya Rasulullah?" Apakah kita akan binasa, ikut dihukum oleh Allah, padahal kita di antara kita ada orang-orang soleh, bersama kita masih ada orang-orang yang taat beragama, apakah kita akan binasa juga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bala idza kathuratil khubus." Benar, apabila khabith, perkara-perkara keji, kotor, dosa, maksiat, kasurat, menjadi banyak, merebak, merajalela di mana-mana. Maka saudara-saudariku, dari kaidah yang kedua ini bisa kita pahami. Kalau kita takut bahwa kita juga akan tertimpa azab dan siksa itu, kita tidak boleh menjadi syaitan yang bisu. Berbuatlah mulai dari diri kita. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada diri kita. Bertobat kepada Allah. Jauhkan diri dari maksiat. Kemudian dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, karib kerabat kita, ajak mereka untuk taat kepada Allah. Ajak mereka berpegang teguh dengan agama. Ajak mereka meninggalkan maksiat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan dampak-dampak buruk, akibat-akibat yang ditimbulkan oleh maksiat itu. Baik akibat pada diri dia sendiri, maupun akibat yang ditimpakan oleh Allah merata, mencakup semua orang. Ini adalah kewajiban setiap mukmin yang sudah mengerti dan paham. Untuk itu kita belajar pada malam hari ini, agar kita paham apa yang semestinya kita perjuangkan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, pahamilah bahwa penyebab hukuman Allah itu merata sehingga juga menimpa orang-orang yang soleh adalah karena mendiamkan kemungkaran, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sebab. Ini kaidah yang ketiga. Dari Khais bin Abi Hazim qal, ia menuturkan, "Sami'tu Abu Bakr radhiyallahu anhu 'alal mimbar yaqul." Aku mendengar Abu Bakar berkata di atas mimbar, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni arakum tata'awwaluna hadhihi al-ayah." Wahai manusia, aku lihat kalian mentakwil, menyelewengkan pemahaman kalian terhadap makna ayat ini. Lalu beliau membaca ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusukum, 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai manusia, urusi diri kalian. Sibukkan dengan diri kalian dan tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang tersesat apabila kalian tetap berpetunjuk. Apa kata Abu Bakar? "Saya perhatikan kalian salah dalam memahami ayat ini." Maksudnya apa? Ada orang yang memahami tidak peduli lagi untuk amar ma'ruf nahi munkar, yang penting urus diri kita, selama kita benar, selama kita taat, selama kita berada di atas petunjuk, orang mau bermaksiat, mau berbuat munkar, maka kita tidak akan maka itu tidak akan membahayakan kita. Apa kata Abu Bakar? "Kalian salah. Bukan seperti itu maknanya. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Sesungguhnya, kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas Sesungguhnya manusia idza umila fihim bil ma'asi, apabila diperbuat maksiat di tengah mereka, falam yughayyiru, lalu mereka tidak merubahnya, ausyakallahu an ya'ummahum bi iqab, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan iqab secara umum, secara merata kepada mereka semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi di dalam sunannya, di dalam bab atau di dalam kitab Al-Fitan. Jelas, tegas bahwa penyebab hukuman itu merata adalah karena mendiamkan kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai saudara-saudariku, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Dan jika dia tidak sanggup, maka rubah dengan lisannya. Jika tidak sanggup, maka ingkari dengan hatinya. Itulah dia selemah-lemah iman. Kita hidup di zaman kita merasakan lemah sekali iman banyak kaum muslimin. Bukan untuk mengingkari kejahatan dan kemaksiatan yang ada di luar, tidak. Bahkan di rumah sendiri, seorang suami terkadang tidak sanggup untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada istrinya. Seorang ayah, seorang ibu tidak sanggup untuk mengingkari kemungkaran sang anak. Lemah, betul-betul lemah. Kita hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz lain juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna aw yaqdiruna ala an yughayyiru, thumma lam yughayyiru illa awshaka an ya'ummahum Allah minhu bi iqab." Tidaklah ada satu kaum yang dilakukan maksiat di tengah mereka dan mereka mampu, thumma yaqdirun, mereka mampu untuk merubahnya, ala an yughayyiru, lihat, karena apapun perintah Allah itu tentu dikaitkan dengan kemampuan hambanya. Mereka mampu merubahnya, dan merubah itu kan ada tingkatannya. Barangkali memang bukan wewenang kita, karena bukan bagian kita, kita tidak punya kekuasaan untuk merubah dengan tangan. Tapi kita barangkali sanggup untuk merubah dengan lisan, dengan nasihat, dengan kata-kata yang lembut dan bijaksana yang menyentuh hati saudara-saudari kita itu. Lalu mereka tidak merubahnya, walam yughayyiru, tidak merubahnya, melainkan dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab yang merata kepada mereka. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa menuturkan, wa ayu dinin wa ayu khairin fi man yara maharim Allah tuntahak wa hududuhu tudha wa dinuhu yutrak wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraghabu anha wa huwa baridul qalbi sakitul lisan. Subhanallah, kata-kata yang sangat dalam. Apa kata Ibnu Qayyim? Agama apa ini? Kebaikan apa yang mereka anggap pada mereka? Agama apa? Kebaikan apa yang ada pada seseorang yang melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar oleh manusia? Batasan-batasan Allah disia-siakan, agamanya ditinggalkan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sesuatu yang dibenci dan ditinggalkan. Sementara orang ini baridul qalbi, hatinya dingin, beku, sakitul lisan, lidahnya bungkam. Apa kata Ibnu Qayyim? Syaitanu akhraf, syaitan yang bisu, tuli. Kama anal mutakallim bil batil, syaitan nafiq, sebagaimana seseorang yang berbicara dengan kebatilan, kata beliau, adalah syaitan yang berbicara. Fakadzalika Begitu juga orang yang sakit anil munkar, yang mendiamkan kemungkaran adalah syaitanul akhras. Wa hal baliyatud din illa min haula, bukankah musibah yang menimpa agama ini melainkan karena mereka orang-orang yang seperti itu. Alladzina idza salimat lahum ma'kaluhum wa riyasatuhum, kalau mereka sudah mendapatkan isi perut mereka, urusan perut, sudah mendapatkan kedudukan dan jabatan, fala mubalata bima jaru ala din, mereka tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi pada agama. Bukankah musibah itu datang dari mereka? Lalu beliau berkata lagi, wa khiyaruhum al-mutahaddin al-mutalammiz, yang terbaik dari mereka adalah yang pura-pura sedih, pura-pura tidak suka. Walau nuzi'a fi ba'di ma fihi ghadabah alaihi fi jahi au malihi badlun badala wa tabadala wajadda wajtahada. Kalaulah seandainya nuzi'a, dirampas, diambil, fi ba'di ma fihi ghadabah alaihi, dirampas sesuatu dari kedudukannya, diganggu kedudukannya, hartanya, maka dia akan bersungguh-sungguh mengorbankan apa saja untuk membela itu. Dia akan berjuang untuk membela dunianya itu. Tapi kalau untuk agama, terkadang hanya pura-pura bersedih, pura-pura marah, namun tidak nampak aplikasi atau realita dari perbuatannya. Beliau melanjutkan, wa mutullah lahum qad balau fid dunya bi a'zami baliyah, dan kemurkaan Allah bagi mereka, mereka telah menyebabkan musibah di dunia dengan musibah yang sebesar-besarnya. Takunu wa hum la yash'urun, yang terjadi tetapi mereka tidak menyadari itu. Wa huwa mautul qulub, mereka sudah mendapat musibah yang sangat besar di dunia tetapi mereka tidak menyadari itu. Apa? Wa huwa mautul qulub, yaitu matinya hati mereka. Kapan hati itu mati, wahai saudara-saudariku? Ketika tidak ada lagi kebencian terhadap kemungkaran itu. Ketika hati Anda tidak sedih, tidak berduka saat agama Allah ditinggalkan, saat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipadamkan, Anda tidak merasa sedih, Anda tidak gusar, Anda tidak resah. Na'udzubillah. Itu kata Ibnu Qayyim, tanda hati itu dimatikan. Kematian hati. Dan itu adalah musibah yang sangat besar. Fa innal qalba kullama kana hayatuhu atamma kana ghadbullah wa rasuluhu kana ghadbuhu lillahi wa rasulihi aqwa wa intisaruhu lid-dini akmal. Hati itu, wahai saudara-saudariku, semakin kuat kehidupannya, maka kemurkaan hati itu karena Allah dan karena Rasulnya semakin sempurna. Pembelaan dia terhadap agama Allah semakin kuat, tergantung kadar kuat lemah hati tersebut. Semakin hidup hati itu, semakin kuat dan sempurna pula pembelaan dia terhadap agama Allah, terhadap agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia redup atau ketika dia padam, maka tidak ada lagi gerakan, semangat untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ini sungguh nasihat, peringatan yang sangat tajam, dalam dan mengena kepada kita semuanya dari seorang imam besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kita lanjutkan kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dengan tadabbur, maka dia akan mendapatkan bahwa ayat-ayat Al-Quran penuh dengan peringatan-peringatan yang menjelaskan tentang akibat-akibat dosa yang menimpa umat-umat terdahulu melalui kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka pelajaran kita, bacalah Al-Quran dengan tadabbur. Baca kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kenapa azab menimpa mereka? Kenapa Allah menghukum mereka? Maka kita akan bisa mengambil ibrah, bertindak dan bersikap. Apa yang membuat iblis menjadi makhluk yang paling terlaknat? Rupanya diroba menjadi seburuk-buruk rupa, dikeluarkan dan diusir dari tempat yang mulia ke tempat yang hina. Dilaknat sampai hari kiamat, dijadikan penghuni neraka yang kekal. Karena tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari sorga, kemudian diturunkan ke negeri yang penuh dengan ujian dan musibah ini? Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh air yang turun dari langit dan keluar dari bumi sampai gunung pun tenggelam? Ketika anak Nabi Nuh berlari mengejar puncak gunung, ayahnya memanggil, "Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai ananda, mari ikut bersama kami, naik ke atas kapal ini, jangan ikut orang-orang kafir itu. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Apa kata anaknya yang durhaka ini? Aku akan berlindung ke puncak gunung itu yang akan menjagaku dari air. La ilaha illallah. Siapa yang bisa berjaga? Siapa yang bisa selamat? Siapa yang bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya anak tersebut tenggelam bersama gunung yang ikut tenggelam. Apa pula yang menyebabkan perkampungan kaum Nabi Lut diangkat oleh malaikat Jibril dengan sayapnya sehingga malaikat-malaikat yang di langit dunia mendengar lolongan anjing penduduk kampung tersebut. Lalu Allah balikkan lagi. Lalu dibalikkan oleh malaikat ke bumi. Lalu dihujani dengan batu-batu. Karena maksiat yang mereka perbuat. Dan tidak patuh kepada Nabi Lut. Apa yang menyebabkan kaum Saba yang hidupnya makmur, perkebunan mereka yang makmur, sejahtera, mereka bangga dengan apa yang telah mereka perbuat. Lupa mereka dengan nikmat Allah. Tidak bersyukur. Tidak beriman. Tidak taat dan tidak patuh. Akhirnya mereka ditenggelamkan dengan air bah dari bendungan yang mereka buat sendiri. Kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, peringatan-peringatan Allah dari kisah-kisah tersebut, lalu kita renungi dengan tadabbur, sesungguhnya kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga. Maka wahai saudara-saudariku, baca Al-Quran dengan tadabbur, ambil pelajaran khususnya dalam masalah ini, karena kaji kita tentang bagaimana mensikapi musibah. Dan begitu juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan bahwa kelak pada umat ini, umat Nabi Muhammad, juga akan terjadi juga azab-azab yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Juga disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Sahih al-Jami' as-Saghir wa Ziyadati. Apa kata Rasulullah? Fi hadhihi al-ummah khasafun wa maskhun wa qadafun. Kelak akan terjadi pada umat ini khasaf. Khasaf ini orang-orang negeri-negeri yang ditelan bumi. Subhanallah. Apa benar atau tidak? Tetapi ini kisah yang dikisahkan oleh banyak orang. Para relawan-relawan yang menyaksikan ketika terjadi gempa di Sumatera Barat itu. Ada perkampungan-perkampungan yang memang kata masyarakat-masyarakat yang tidak jauh dari perkampungan itu, tidak terdengar kumandang azan di sana. Dan memang terus terang di sebagian perkampungan-perkampungan di sana itu, masjid-masjid ada, tapi tidak ada azan berkumandang. Terkadang mau sholat, masjid terkunci. Tidak ada. Nah, subhanallah, ada perkampungan itu yang secara logika manusia posisinya mustahil tertimbun karena tempatnya tidak rendah. Itu tertimbun oleh tanah bukit yang seolah-olah pergi ke arah sana. Dan tenggelam menjadi kuburan massal. Tidak digali lagi. Hampir seluruh rumah-rumah dan banyak orang di situ tenggelam. Fi hadhihi al-ummah khasafun. Pada umat ini akan terjadi khasaf. Negeri, kampung, orang-orang yang tenggelamkan ke dalam perut bumi. Wa maskhun. Dan juga orang-orang yang dirubah rupanya. dirupa-rupanya. Dan ini adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Kita hanya menunggu saat terjadinya. Karena Rasulullah SAW adalah as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan. Adapun khasaf, maka sudah kita lihat. Negeri-negeri karena gempa dan lain sebagainya, longsor, akhirnya tenggelam. Ditimbun oleh tanah. Itu termasuk bagian dari khasaf. Wa khadafun. Dan juga akan ada hujan-hujan batu. Dihujani dengan batu. Faqala rajulun minal muslimin. Maka ada salah seorang dari kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, wa mata dzalik, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Kapan semua itu akan terjadi? Qal, beliau berkata, idza dhaharatil qiyan, idza dhaharatil qiyan wal ma'adh wa shuribatil khumur. Apabila telah muncul biduan-biduan wanita, penyanyi dan penyanyi wanita telah zahir. Ini zamannya, wahai saudara. Sekarang para wanita itu berlomba-lomba untuk menari seseksi mungkin yang bisa menggoda kaum laki-laki. Dan itu menjadi kebanggaan anak-anak sekolah sekarang. Untuk bisa apa? Untuk bisa menari. Dan dianggap itu sebagai tren. Kalau tidak seperti itu, tidak gaul. Mayoritas mereka apa? Adalah anak-anak kaum muslimin. Gadis-gadis muslimah. Berlomba-lomba mereka menjadi penyanyi, menjadi penari. Wal ma'azif. Dan juga apabila alat-alat musik itu telah zahir. Apabila para penyanyi dan penari wanita, alat-alat musik itu sudah merebak di mana-mana. Wa syuribatil khumur. Dan khamar itu diminum. Khamar juga sekarang bukan sesuatu yang tabu lagi. Anak setingkat SD pun sudah berani menegak khamar. Kalau tidak dapat khamar, apapun yang bisa menghilangkan akal mereka. Kalau perlu ada lem, mereka lem akal itu. Makanya pantas bodoh karena kena lem itu akal itu. Saya pernah ketemu dengan seorang pemuda. Alhamdulillah sekarang Allah beri petunjuk. Saya lihat anak ini rajin di majelis ini. Dulu beberapa tahun yang silam ketika dia masih sekolah, anak ini kecanduan lem itu. Tahu umur berapa dia menyelesaikan SMA-nya? Umur 21 selesai. Baru tamat. Pindah-pindah sekolah. Apa yang dia lakukan? Dan apa yang biasa dia lakukan? Anak ini suka ngelamun. Ketika saya tanya, kamu ngapain kok seperti itu? Jadi, kenapa? Saya seperti membunuh ayah saya. Saya seperti bayangan saya sedang membunuh seseorang. Saya sedang begini, sedang begitu. Akalnya sudah tidak benar. Karena memang mabuk, ketika tidak ada uang lagi, mencari obat-obat, pil-pil itu, akhirnya pakai lem. Tapi subhanallah, Allah beri petunjuk. Dan akhir-akhir ini saya lihat sering sekali dia hadir di majelis ilmu. Tidak pernah ketinggalan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan dia di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hadis ini juga ada di dalam Sahih Bukhari dengan bentuk lafaz lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar saya ingat awal hadisnya. Kalau ada yang ingat boleh diingatkan. Yang hadisnya yastahillun al-hira wal harira wal ma'ad. Layakianna qawmun min ummati. Akan muncul nanti sekelompok dari umatku. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yastahilluna al-hira. Yang menghalalkan kemaluan. Maksudnya zina. Na'udzubillah. Sekarang banyak. Bahkan dilegalkan dengan apa? Dibuat lokalisasi khusus untuk dia. Kemudian perzinahan itu dibuat bahasa-bahasa yang halus. Perempuan-perempuan penzina disebut pekerja. Iya kan? Iya, pekerja seks komersil. Sehingga bahasa menjadi halus itu menjadi pekerjaan. Padahal itu kan hina. Nista. Diubah bahasa-bahasanya. Semuanya itu apa? Agar maksiat itu tersebar. agar maksiat itu zahir. Akan ada nanti sekelompok umatku yastahilluna al-hira, yang menghalalkan zina, wal harira, dan sutra bagi kaum laki-laki, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Kemudian setelah hadis itu Rasulullah sebutkan juga nanti akan ada orang-orang itu, mereka mendatangkan penyanyi-penyanyi, lalu menghidupkan alat-alat musik, meminum khamar-khamar, lalu Allah robah muka mereka. Rupa mereka seperti rupa babi dan kera-kera yang hina. Nah, itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabdanya adalah hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan kaum muslimin dari maksiat-maksiat yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahabat Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha, akan ada nanti sekelompok dari umatku yang meminum khamar dan mereka namakan dengan nama yang lain yang bukan namanya. Yu'adzafu ala ru'usihim bil ma'azif, dimainkan alat-alat musik di atas kepala mereka. Yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhum qiradata wal khanazir, Allah tenggelamkan sebagian mereka ke dalam perut bumi, sebagian lagi Allah jadikan kera-kera dan babi. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, maka kita bisa memahami dan bisa menumbuhkan rasa takut kita terhadap maksiat-maksiat ini dengan membaca kisah-kisah di dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi peringatan-peringatan yang memberitahukan bahwa azab dan hukuman itu pasti akan tiba apabila maksiat-maksiat itu dilakukan oleh manusia. Kaedah yang kelima dalam mensikapi musibah, petaka, bencana yang menimpa atau mendera kaum muslim. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kaidah yang kelima bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukuman-hukuman Allah itu akan menimpa pelaku-pelaku maksiat sekalipun mereka melakukan syiar-syiar Islam. Sekalipun mereka salat kalau dia melakukan maksiat, sekalipun mereka ikut berpuasa, sekalipun mereka ikut berzikir, mereka melakukan syiar-syiar Islam, salat Jumat, salat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka tetap saja hukuman itu akan menimpa mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, "Inna fi ummati khasafan wa masha wa qadafa," sesungguhnya akan terjadi pada umatku orang-orang atau kaum yang ditenggelamkan, yang dirobah bentuknya dan dihujani oleh batu. Qalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa hum yashhaduna an la ilaha illallah." Wahai Rasulullah, bukankah mereka juga mengikrarkan syahadat la ilaha illallah? Berarti mereka juga melakukan syiar Islam. Bahkan syahadat itu syiar Islam yang paling besar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, ya, sekalipun mereka mengucapkan syahadat, idza zaharatil ma'azif wal khamru wa libsul harir." Sekalipun mereka mengucapkan syahadat apabila telah zahir alat-alat musik, kemudian minuman keras, dan juga menggunakan sutra, maka mereka tetap akan ditimpa oleh hukuman Allah. Maksudnya, wahai saudara-saudariku, sebagian orang berkata Allah akan maha pengampun, "Saya gini-gini, saya masih sholat kok. Saya gini-gini, saya banyak bersedekah. Masjid itu saya yang membantu itu." Sebagian orang mengira dia berbuat maksiat, lalu dengan pergi umroh atau pergi haji, dia sudah mencuci dirinya. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ad-Da'wah Dawah? Sebagian orang-orang yang jahil salah memahami istighfar. Apa kata mereka? "Saya melakukan dosa, saya nanti membaca istighfar 100 kali dalam sehari, cukup, Allah akan ampuni." Sebagai seorang muslim, jangan melihat besarnya dosa itu Tetapi lihat kepada siapa anda berbuat dosa. Jangan lihat besar kecilnya dosa. Kalau dosa itu kecil, tetapi anda berdosa berbuat maksiat kepada Allah yang maha besar. Kurang lebih kena lari-lari ini. Ya. Boleh. Atau dua sekalian. Maka wahai saudara saudariku, jangan tertipu dan jangan terpedaya oleh amal solehmu, lalu engkau merasa aman menyembunyikan dosa-dosa dan maksiat. Ingat, dosa zunubul khalawat, dosa-dosa yang dilakukan diam-diam, sembunyi-sembunyi dari mata manusia, itu yang lebih berbahaya lagi. Di dalam hadis yang sangat jayyid dari Tauban, Rasulullah SAW bersabda, yubda yawmal qiyamah bi akhwamin. Hari kiamat akan didatangkan, dihadapkan kepada Allah orang-orang, ma'ahum al-a'mal, mereka membawa amal soleh mereka, sholat, zakat, sedekah, puasa, baca Quran dan lain sebagainya, kamtali jibal tahamah, yang besar dan banyak seperti gunung tahamah, gunung yang besar di Najd sana. Suma ja'alaha Allahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan amal soleh mereka itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Sahabat yang mendengarnya takut. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sibhum lana ya Rasulullah." Siapa mereka hai Rasulullah? Coba sebutkan sifat-sifat mereka agar kami tahu, kami bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hum min jildatina." Mereka itu sama kulitnya seperti kita. Mereka sholat seperti kita, berbicara dengan lidah kita juga. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah. Akan tetapi mereka apabila sendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha. Mereka dengan lancar, dengan gampang, tanpa rasa malu dan takut kepada Allah, mereka melanggar maharimullah. Mereka lebih malu kepada manusia, lebih takut kepada manusia dari kepada Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan terpedaya oleh banyaknya rakaat, bilangan zikir, puasa sunat yang kau lakukan. Sering-seringlah bertaubat, beristighfar, memohon ampun terhadap dosa-dosa kita yang tersembunyi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yumsahu qaumun min hadhihi al-ummah fi akhir zaman qiradatan wa khanazir." Akan ada di akhir zaman nanti segolongan dari umat ini yang dirubah rupanya seperti babi dan kera, seperti kera dan babi. Maka para sahabat kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, alaysa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah?" Bukankah mereka bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah? Qala bala. Rasulullah menjawab, benar. Yasumun wa yusallun wa yahujjun. Mereka salat, mereka puasa, mereka juga berhaji. Qal fama qila fama baluhum? Lantas kenapa mereka dihukum ya Allah, ya Rasulullah? Qal ittakhadhu al-ma'ajid والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. Mereka memainkan alat-alat musik, mereka memainkan gendang-gendang, lalu menampilkan penyanyi-penyanyi dan penari. Mereka melewatkan malam-malam mereka dengan minum-minuman keras, permainan dan kesia-siaan mereka itu hingga pagi. Di pagi harinya mereka telah dirubah oleh Allah menjadi kera-kera dan babi. Maka pada kaedah yang kelima ini mengingatkan kepada kita, sekalipun kita sholat, sekalipun kita berpuasa, sekalipun kita beribadah, kita tidak boleh berhenti untuk istighfar, bertobat, memohon ampun, karena kita ini semuanya adalah khata'un, orang-orang yang banyak salah. Jangankan itu, kita ini sebenarnya gudang dosa. Saudara, kalau saja dosa itu ada warnanya, mungkin anda tidak berani untuk bercermin. Kalau saja dosa itu ada baunya, mungkin Anda tidak berani lagi tidur bersama istri Anda. Karena busuknya. Jika Allah itu Maha Kasih, ditutupnya dosa Anda, maka beristighfar, bersyukur terhadap nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tutupi dosa itu dari mata manusia. Segera perbaiki, segera taubat agar di akhirat juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tersebut ketika di yaumul hisab. Berkata Imam Al-Qahtani dalam baik-baik syairnya di Nunia Al-Qahtaniyah, dia mengatakan di situ, walau alimu, kalau seandainya mereka tahu, mafia, kalau seandainya mereka tahu ada aib-aib yang ada pada diriku, la abau assalama minni, niscaya mereka akan enggan untuk mengucapkan salam atau menjawab salam dariku. Kalau saja mereka, kata beliau, kalau saja mereka tahu aib-aib yang ada pada diriku, dosa-dosa yang ada pada diriku, pastilah orang itu tidak mau lagi mengucapkan salam kepada aku. Jadi banyak-banyak bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah tidak diturunkan atau musibah yang sudah ada itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam dalam memahami, menyikapi musibah, wahai saudara-saudariku, mari kita pahami bahwa hukuman Allah itu beragam. Di antaranya yang sudah kita sebutkan di depan, kemudian ada lagi hukuman itu, musibah itu, Allah jadikan musuh-musuh berkuasa atas kita, atas umat, atas kaum muslimin. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang menjelaskan bahwa umat-umat di akhir zaman akan memperebutkan, merendahkan, melecehkan, mengoyak-ngoyak kaum muslimin, padahal jumlah mereka banyak. Kemudian di antara hukuman Allah itu juga ada gempa. Gempa itu juga termasuk musibah dan hukuman Allah Subhanahu wa taala karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kemudian juga banyaknya kematian mendadak. Terjadi kematian mendadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la taqumu as-sa'ah hatta takhsur az-zalazil, tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak sebelum itu gempa-gempa. Jadi seharusnya ketika kita mendengar banyak sekali dan sering sekali terjadi gempa belakangan ini, seharusnya membuat kita takut dan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, banyak maksiat dilakukan, kemudian banyak terjadi gempa di muka bumi. Gempa, angin topan, banjir, dan lain sebagainya. Ini adalah di antara hukuman-hukuman itu. Untuk apa kita memahami bahwa hukuman Allah itu beragam? Kalau kita paham bahwa hukuman Allah kepada manusia itu beragam, maka kita bisa mengerti dan paham. Kita tidak akan bisa lari dari hukuman Allah. Barangkali ada orang yang mengira, kalau seandainya gempa bumi, sekarang ada alat untuk mendeteksi gempa. Apa yang terjadi? Jepang yang sangat canggih alat-alatnya untuk mendeteksi gempa, Allah timpakan azab dalam bentuk lain yang tidak mereka duga, terjadi tsunami. Kemudian tidak cuma itu, mereka buat lagi alat-alat untuk mendeteksi itu, maka meledak pula reaktor nuklir mereka. Jadi azab Allah itu bisa beragam. Jangan pernah mengira kalau Anda bisa lari dari gunung ini, pergi ke tempat yang tidak ada gunung, seperti orang di Pekanbaru. Orang-orang di Pekanbaru mereka gembira. Kenapa? Tempat kita ini jauh dari laut. Laut yang terdekat sekitar 4 jam. Gunung tidak ada di Pekanbaru. Semuanya datar. Jadi kita aman-aman saja. Tidak. Tidak bisa seperti itu. Karena azab Allah itu beragam. Lihat kisah umat-umat terdahulu itu. Ada azab, orang yang diazab, kaum itu yang diazab, Allah kirimkan burung-burung yang mengirimkan kepada mereka batu-batu yang panas. Ada azab kepada mereka, umat-umat terdahulu itu, muncul belalang yang sangat banyak, kodok, sampai minum mereka ada kodok, makan mereka ada kodok. Itu diceritakan oleh Allah, ditimpakan oleh Allah kepada Fir'aun dan kaumnya. Kemudian mereka tobat, kata mereka, lalu berbuat dosa lagi, berbuat maksiat menentang Allah dan Nabi-Nya. Allah hukum lagi, air, minum, makanan mereka semua menjadi darah. Sehingga tidak bisa lagi mereka menikmati hidup itu. Jadi dengan mengetahui bahwa hukuman Allah itu beragam, maka kita harus tahu, kita ini berada di bumi Allah. Kita tidak bisa bersembunyi dari ilmu, dari pandangan, dari pendengarannya, dari penglihatannya. Kita tidak bisa lari dari kematian. Kita tidak bisa lepas dari malaikat zabaniyah. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Maka tumbuhkan rasa takut. Bertaubat, memohon ampun, kembali kepada jalan yang benar. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita terbatas. Sebenarnya masih ada kaidah-kaidah lain, tapi saya tutup dengan perkataan Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Qatadah. Ibnu Katsir berkata, Imam Qatadah berkata, "Inna Allah Ta'ala yukhawwifu an-nasa bima syaa'a min al-ayati la'allahum ya'tabirun wa yadhakkarun wa yarji'un." Sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan tanda-tanda kebesarannya yang Dia kehendaki. Tujuannya agar mereka itu ya'tabirun, mengambil pelajaran, ambil ibrah. Barangkali sekarang kaum muslimin yang di Palestina, barangkali sekarang kaum muslimin yang di Syria, barangkali sekarang kaum muslimin yang di Rohingya, ambil pelajaran. Allah mudah dan bisa saja bagi Allah untuk menimpakannya pada diri kita kalau kita tidak kembali ke jalannya, memegang teguh agamanya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. La'allahum yasabirun, agar mereka mengambil ibrah, wa yadhakkarun, dan agar mereka itu sadar, wa yarji'un, dan kembali. Zukiru lana, diceritakan kepada kami, annal kufah rujifas ala ahdi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan, diceritakan kepada kami bahwa kota Kufah pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Mas'ud keluar mengumpulkan manusia dan dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibu, sesungguhnya Rabb kalian menegur kalian. Maka sadarlah, ingatlah teguran tersebut. Maksudnya Allah meminta kalian itu sadar, kembali ke jalan. Maka kembalilah. Nah, ini manhaj, sikap para sahabat ketika mereka mendapat musibah. Mengambil ibrah, pelajaran, dan menjadikan itu sebagai momen untuk mengingatkan manasihati manusia agar kembali. Silakan berkata para ilmuwan bahwa gempa itu terjadi karena pergeseran lempengan bumi. Silakan para ilmuwan, ahli sains dan teknologi itu mengatakan Indonesia ini terletak di atas begini, begini, dan begini. Tetapi apa yang membuat lempengan itu bergerak? Allah yang memerintahkanmu. Dan kenapa? Karena kerusakan, maksiat, dosa, kesyirikan, bid'ah, kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Jika tidak, maka Allah akan merahmati manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kaedah-kaedah, beberapa kaedah ini bisa sedikitnya menjadi panduan bagi kita di saat pribadi kita ditimpa musibah, keluarga atau masyarakat kita. Sehingga kita bisa pula mengingatkan saudara-saudari kita untuk segera kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar, bertaubat, bermunajat, dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Sampai di sini materi kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, setelah ini kita ucapkan kepada Ustaz Abu Subair RC yang telah menyampaikan kajian ilmiahnya, dan saya yakin masih banyak kaidah-kaidah yang lain, cuma karena waktu kita terbatas sehingga kita buka pada kesempatan kali ini untuk tanya jawab. Di langsung dapat disediakan oleh para jamaah, dituliskan terlebih dahulu. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari pendengar di Muslim. Iya, silakan. Ustaz, apa yang harus dilakukan apabila ada salah satu mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa untuk bermain musik, padahal mata kuliah yang lain tidak mewajibkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saudaraku, jika Anda sudah tahu apa hukum atau hukum musik dan nyanyian di dalam Islam, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap masalah tersebut, maka beristighfar, bertaubat, dan jangan pilih mata kuliah itu. Loh, bagaimana Ustaz, itu wajib? Ya inilah kewajiban mana yang Anda dahului. Kok begitu? Ini ujian. Kita itu pasti akan diuji. Nah, kesalahan kita, kenapa dahulu kita memilih mata kuliah itu? Mungkin kita akan beralasan, dulu saya tidak tahu Ustaz, sekarang sudah tahu. Kalau Anda tidak tahu, melakukan dosa, memang karena tidak tahu Anda tidak berdosa, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan Anda. Tapi ketika Anda tahu lalu Anda sengaja melanggarnya, ini yang sebenarnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Kalau memang Anda bisa menghindari mata kuliah itu, hindari. Dan berusaha untuk mencari mata kuliah yang lebih aman dan lebih selamat. Saya hanya bisa menyampaikan itu, tidak bisa yang lebih daripada itu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah musibah dan fitnah itu sama? Kemudian, apa persamaan perbedaan keduanya? Ini persamaan dan perbedaan langsung ditanyakan. Jadi pertanyaan saya ulang, Ustaz, apakah musibah dan fitnah itu sama? Kepada Ustaz. Kalimat musibah, fitnah, itu bisa dikatakan mirip seperti kalimat iman dan Islam. Kalau disebutkan terpisah, mereka sama. Kalau disebutkan bersamaan, mereka berbeda. Seperti kalimat iman dan Islam. Kalimat iman ketika disebutkan iman, juga mencakup Islam. Kalimat Islam ketika disebut Islam saja, maka Islam itu termasuk juga rukun iman. Tetapi ketika disebutkan bersamaan, maka keimanan itu adalah amaliyah qalb, i'tiqad. Dan Islam adalah amalia zahir, amalia badan kita. Jadi ketika dia bersama, berbeda makna. Ketika mereka berpisah, sama makna. Begitu juga musibah dan fitnah. Kalau disebutkan musibah, maka mencakup. Fitnah itu termasuk musibah juga. Dan fitnah itu bukan seperti pemahaman sebagian orang. Kalau pemahaman masyarakat awam, bahasa fitnah itu artinya menyebutkan sesuatu yang berbeda dari hakikatnya. Oh, kamu itu fitnah namanya itu. Tidak pernah saya seperti itu. Kamu memfitnah saya. Itu bahasa awam. Kalau bahasa Al-Quran, bahasa hadis, fitnah itu secara bahasa, makna, arti etimologinya, bisa berarti ujian, seperti fitnah kubur. Ya, bisa berarti musibah. Bisa juga berarti suasana yang kacau balau. Seperti hadis-hadis yang menjelaskan tentang fitnah di akhir zaman. Yang semuanya kacau, membuat orang itu bingung, bimbang, gelap gulita. Seperti hadis Dzaifah radhiyallahu anhu yang menjelaskan akan datang fitnah di akhir zaman itu, kaqita'il lailil muslim, seperti malam yang gelap gulita. Nah, ketika disebut musibah menimpa, termasuklah itu fitnah, juga fitnah juga ujian dan cobaan. Ketika disebut fitnah menimpa kaum muslimin, termasuk juga musibah itu. Seperti kejadian yang menimpa kaum muslimin di Palestina, di Syria, itu sekarang adalah fitnah bagi kaum muslimin. Maksudnya ujian. Termasuk itu juga musibah. Nah, ketika disebutkan bersamaan, nah ketika itu dipahamilah kalimat musibah itu sesuai dengan susunan kalimatnya, dan fitnah itu dipahami pula sesuai dengan penggunaan yang ada ketika itu. Nah, ini dia persamaan dan perbedaannya. Allahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah, ini datang dari pendengar radio Muslim dari Jerman, Ustaz. Ustaz, saya tinggal di negeri kafir, di mana syiar Islam tidak pernah terdengar. Maksudnya asal mungkin, Ustaz. Ya. Setelah mendengar uraian Ustaz tadi, saya takut kalau telah menimpak Allah. Saya takut kalau Allah telah menimpakan azabnya di sini, karena mayoritas di sini adalah orang kafir yang banyak mengerjakan larangan Allah. Tolong beri saya nasihat Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Musibah kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin hari ini, bagaimana mereka sanggup untuk tinggal di negeri atau di sebuah negeri yang mereka sendiri di sana sulit untuk menegakkan syiar Islam, tidak bebas mengamalkan Islam. Saya tidak habis pikir, kok bisa? Apa yang membuat sabarnya mereka di situ? Apa yang ada di sana juga ada di negeri kaum muslimin. Makan di negeri kaum muslimin juga bisa makan. Minum air berlimpah-limpah di sini. Nah, apa maslahatnya? Jika tidak ada maslahat untuk agama Anda, hanya sekedar maslahat duniawi, lalu Anda di sana tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku, siapapun yang mendengar hari ini, saat ini, maka kedepankan akhirat. La ilaha illallah. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapat pesan dari salah seorang kaum muslimin yang juga berada di negeri kafir. Mudah-mudahan Allah menguatkan dia. Istrinya yang juga merupakan orang sana itu, ini bukan Jerman ya, pokoknya negeri kafir. Dia menikah dengan orang di sana, dan perempuan itu masuk Islam. Tetapi kabar yang terakhir sampai kepada saya, istrinya kembali menjadi murtad dan tidak mau kembali kepada Islam dan membawa anaknya bersamanya. Dan dia tidak mau cerai. Kawan ini bingung, Ustaz, apa yang saya lakukan? Kok bingung apa yang dilakukan? Apa yang dikhawatirkannya? La ilaha illallah. Wahai saudara, dunia itu hanya satu teguk. Dunia itu hanya satu suap. Barangkali tidak sampai ke perut, ajal pun sampai. Apa yang akan dikatakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan lapar dan dahaga untuk menegakkan agama Allah. Sebagian kaum muslimin memuaskan dirinya untuk dunia dengan mengorbankan agama Allah. Malu kita. Bagaimana kita berharap bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita seperti itu? Maka nasihatku untuk saudara yang bertanya ini dan saudara-saudariku yang berada di negeri-negeri kufar, maka jika Anda di sana tidak bisa menegakkan syiar Islam, jika Anda di sana tidak bisa bebas menegakkan syiar Islam seperti sholat berjamaah bagi laki-laki, tidak bisa menegakkannya, dan keberadaan Anda di sana juga tidak ada maslahatnya untuk agama Allah, bukan untuk menyebarkan agama Allah, bukan pula untuk menguatkan agama Allah, hanya sekedar mengais dunia, maka wahai saudara, wajib bagi seorang seperti itu hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin di mana dia bisa menegakkan, melakukan syiar Allah dengan tenang dan dengan aman. Adapun rezeki, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari arah yang terduga. Bukan orang Jerman itu yang menurunkan rezeki. Tidak. Bukan orang Jepang, Amerika dan lain sebagainya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah. Di langit rezeki kalian itu dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Minta kepada Allah, cari sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sana. Jadi, kalau tidak ada maslahat Anda tinggal di sana untuk agama Anda, untuk Islam, untuk akhirat Anda, hanya sekedar mencari dunia, kemudian Anda tidak bisa mengamalkan Islam dengan benar di sana, bahkan khawatir nanti anak-anak Anda terpengaruh oleh budaya-budaya orang kafir itu, wajib Anda menyelamatkan agama Anda, keluarga Anda, dan hijrah ke negeri kaum muslimin. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, saya termasuk orang yang Ustaz, saya termasuk orang yang termasuk yang susah tersentuh. Bagaimana cara melembutkan hati? Dan bagaimana saya harus menyikapi kemaksiatan di kampus? Enak kuliah lagi, Ustaz. Kuliah. Dengan banyaknya wanita yang bertabarruk dan berpakaian tapi telanjang. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya. Saudaraku, saudariku, sesungguhnya hati yang keras itu disebabkan oleh maksiat, kelalaian dan kelengahan yang membuat hati itu dingin, beku, sulit mencair adalah karena maksiat yang kita lakukan. Dosa yang kita perbuat, kita tidak segera bertobat, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi rona ala qulubihim, yang menodai hati mereka, membuat noda hitam, nokta hitam itu adalah perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan di makan minum. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, seorang hamba itu idza aznabal abdu dhanban nakatat fi qalbihi nuqtatun sauda, terbentuk noda hitam di hatinya. Kalau dia tidak bertobat, bertambah banyak menyelimuti hatinya, makanya susah tersentuh. Anehnya, kalau orang sudah seperti itu, dengan ayat Al-Quran susah tersentuh, tetapi giliran dengan cewek, cepat tersentuh. Iya itu. Cepat tersentuh. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwat. Jadi, wahai saudaraku, sebelum terlambat, segera bertobat. Perbaiki diri. Banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering salat malam, karena itu akan memperkuat anda. Sering salat malam, karena itu akan memperkuat anda. Kemudian berzikir. Coba kalau anda menjaga zikir itu, bangun sebelum salat subuh itu bangun, kemudian sudah berzikir, kemudian wudu, salat dua rakaat setelah wudu atau salat sunat qabliyah subuh, qabliyah fajar dua rakaat yang lebih utama dari dunia, seisinya setelah salat subuh zikir salat, zikir ba'da salat, ba'da salam. Kemudian setelah itu lanjutkan zikir pagi. Anda rutin anda lakukan. Kemudian setelah itu anda istirahat atau baca Al-Quran. Siap-siap kuliah. Berangkat dari rumah ke kuliah. Baca zikir lagi ketika keluar rumah itu. Kan banyak itu. Berlindung Allahumma inni a'udzubika an adilla al-udhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini doa keluar rumah. Dari tersesat dan disesatkan. Au azilla au uzal, dari tergelincir atau digelincirkan, dan seterusnya. Barangkali ada yang mengeluhkan hati anda kesat itu dan sulit menghadapi maksiat itu, anda tidak pernah membaca doa ini sehingga Allah tidak melindungi. Jujur saja, siapa di antara kita yang rajin membaca doa itu? Kalau perlu saya tes sekarang, mungkin banyak yang tidak hafal. Iya, itu pertanda tidak pernah mempraktekkan. Kalau dipraktekkan, lihat kenapa surat inna atau inna itu bisa lancar. Kalau sholat itu terus dibaca. Iya, ada orang karena jarang sholat, waktu itu disuruh baca ini atau ini, bingung dia. Karena jarang dibacanya. Kalau doa itu sering dibaca, lambat laun dengan hati kita, insya Allah Allah akan dengarkan. Jadi, saudaraku, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan, dan Ibnu Taimiyah juga menceritakan, zikir terhadap diri kita itu laksana air bagi ikan. Bagaimana kiranya jika ikan itu kekurangan air? Menggelepar-gelepar kepanasan, kering lalu mati. Begitu hati kita. Ketika kita tidak berzikir itu, yang nampak hanya paha, belahan dada, kening apa semuanya, menggelepar-gelepar hati itu. Hati anda itu menggelepar-gelepar di kampus itu, belajar pun tidak benar lagi. Makanya zikir itu akhi. Zikir keluar rumah ketika mau pergi itu, kemudian juga ghadul basar itu. Susah ghadul basar sekarang, pakai ilmu kuda. Kalau susah betul ya, sekarang memang susah. Nah, ya maksudnya berusaha lah maksimal. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, jadi tundukkan pandangan. Kalau tidak bisa juga lagi, banyak-banyak bersyukur. sepeda motor misalnya, naik kendaraan kan tidak mungkin menunduk juga, kita harus melihat jalan. Kalau nampak juga di depan itu sesuatu yang tidak boleh itu, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kampus, karena banyaknya maksiat-maksiat, ikhtilat wanita-wanita yang bertabaruj itu, maka sibukkan diri Anda dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak aktif dalam kajian, berdakwah, kemudian olahraga-olahraga yang mubah dan tidak membuang-buang waktu. Biasanya anak muda itu yang banyak sulit meninggalkan maksiat dan banyak sulit menghadapi godaan-godaan itu, yang banyak waktu kosong, banyak menghayal, banyak sendirian, kemudian sering main HP. Saudara-saudari itu, tahu dampak buruk HP itu terhadap kepribadian orang. Karena HP itu seseorang yang semulanya dia adalah orang yang bermasyarakat, mudah bergaul, berinteraksi dengan manusia, berubah menjadi orang yang menyendiri. Katanya dia kenal semua dunia, tapi dia hidup sendiri di pojokan. Sibuk saja. Sibuk, senyum sendiri. Nah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif itu, sudah akhirnya pikirannya melayang-layang. Pulang ke rumah yang terbayang bukan pelajaran, mata kuliah, tidak. Jadi, sibukkan diri dengan dakwah, kajian, belajar sungguh-sungguh. Ingat, saya kesini untuk apa? Kuliahin untuk belajar. Kasihan orang tua saya sudah menghabiskan dana yang besar. Kalau saya lalai, saya sia-sia, saya durhaka kepada kedua orang tua saya. Tidak juga sanggup lagi, ternyata memang berat juga, tipe Anda memang tidak bisa sabar melihat maksiat-maksiat itu, maka selamatkan diri Anda. Andalah yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Jangan tunggu sampai menjadi orang tua. Ya masyar sabar, wahai para pemuda, manisah to'amin kumul ba'asal ya tazawwad. Kalau kamu sudah sanggup untuk menikah, maka menikah. Kesanggupan di sini, wahai saudaraku, bukan kesanggupan secara biologis. Itu termasuk ya, tetapi juga di sini yang dimaksudkan adalah kesanggupan untuk membiayai hidup, menafkahi keluarga Anda ketika berumah tangga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah itu mengatakan, "Faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam." Kalau tidak sanggup, maka berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena itu bisa menjadi tameng bagi dia. Tameng dari syahwat. Berarti dia masih punya kemampuan biologis. Tapi tidak punya kemampuan untuk membiayai tadi. Susah dong kalau gitu. Bekerja, berusaha, mandiri. Kalau hanya masih bergantung kepada orang tua juga. Maka ketika itu redamlah keinginan itu. Namanya masih anak-anak. Itu. Masih merengek kepada orang tua kan. Ngapain juga nengok perempuan juga suka tertarik begitu. Tapi kalau sudah siap, dewasa, sanggup, selamatkan diri Anda, menikah. Kalau perlu saya rasanya ingin membuat sebuah daurah kajian judulnya, nikahkan para pemuda. Karena memang kenyataannya susah, pergaulan bebas di mana-mana. Dan nikah muda itu bukan penghalang untuk sukses. Kalau niatnya betul untuk menjaga kesucian diri dia, dan dia mau bertanggung jawab, mau berjuang dan berusaha, insya Allah bisa sukses. Saya menikah juga ketika masa kuliah. Istri saya kuliah, saya kuliah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada apa-apa. Nah, Allah tidak akan sia-siakan. Rizki Anda, rizki istri Anda punya sendiri-sendiri jatah rizkinya. Ya? Malahan dengan menikah itu jadi dua rizkinya gabung. Bertambah kan? Ya, pikirkan saja. Kalau sendiri cuma sekian. Kalau berdua bisa digabung. Jadi besar rizki. Karena rizki Anda sendiri Allah sudah tentukan. Rizki istri juga ada lagi. Jadi bertambah rizkinya. Tambah anak berarti ada tiga rizki yang digabungin. Tambah banyak lagi. Dan saya rasakan, semakin banyak anak saya, 9 anak saya sekarang, alhamdulillah semakin mudah rasanya. Semakin mudah rasanya hidup itu. Jadi, itu. Kalau memang tidak sanggup. Tapi kalau sanggup Anda untuk menuntut ilmu dulu, karena masih rasa terlalu muda, bisa kesempatan untuk menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Dan juga berbakti kepada orang tua dahulu. Silakan, tidak ada apa-apa. Yang penting Anda bisa menjaga diri Anda. Jangan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Allah a'lam bissawab. Baik, dan ini pertanyaan keluar dari tema sedikit nggak, Bapak? Iya. Tentang masalah biru walidain. Bismillah, Ustaz. Bagaimana menjadi pribadi yang sabar untuk menghormati dan dan taat kepada orang tua. Bila mana orang tua sudah lanjut usia dan sifatnya kembali ke kanak-kanakan, apakah ini juga termasuk musibah? Itu wahai saudaraku bukan musibah tetapi ujian bagi Anda. Bagaimana Anda bisa sabar? Orang tua saya sekarang sudah tua dan kembali seperti kanak-kanak. Maka ingat, sesungguhnya begitulah Anda ketika kecil dahulu. Dulu Anda merengek-rengek kepada orang tua. Sudah diberi oleh orang tua, tidak peduli. Apapun yang diinginkan diberi, masih mengamuk-ngamuk juga. Begitu orang tua itu kalau sudah tua misalnya. Ingat masa kecil Anda, bagaimana orang tua dahulu. Dulu ketika Anda kencing, di tengah malam dia menggantikan popok. Bangun Anda menangis, meminta susu, dia membuatkan susu. Dulu ketika Anda buang air besar, dia mencebokkan dengan tangannya sendiri. Ingat, sekarang dia mungkin juga butuh seperti itu. Nah, kama tadiyu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu engkau akan diperlakukan. Kelak anak-anakmu akan berbuat seperti apa perbuatanmu kepada orang tuamu. Kalau engkau menjaga orang tuamu di kala tua itu dengan sabar, telaten, dan apa yang Anda lakukan itu, mungkin Anda bisa mencebokin dia. Mungkin Anda bisa menggendong dia seperti dia menggendong Anda. Mungkin Anda bisa membuatkan makanan dia di malam hari, tengah malam, seperti dia dahulu juga membuatkan susu untuk Anda. Tapi ada yang tidak bisa Anda gantikan. Apa? Ketika dia menahan sakit, menghadang maut saat melahirkan Anda. Itu sama sekali tidak bisa tergantikan. Oleh karena itu, ketika seseorang itu ada yang tawaf, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, tawaf keliling Ka'bah sambil menggendong ibunya, dan dia berkata, aku ini laksana onta, tunggangan ibuku. Dia berteriak, dia berkata, membaca baik-baik syairnya. Nampak Abdullah bin Umar, dia panggil, ya Ibn Umar, apakah menurutku aku sudah membalas budi baik ibuku? Tidak, kata Ibn Umar, walaupun satu tarikan desahan nafas dia kesakitan ketika melahirkanmu, engkau tidak bisa balas itu. Kalau Anda ingin juga nanti anak Anda berbakti kepada orang tua, tidak melupakan Anda, jangan lupakan orang tua. Ayah ibu Anda, kama tadi itu dan sebagaimana engkau diperlakukan, engkau memperlakukan orang, seperti itu pula kelak engkau akan diperlakukan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka ihtasib, artinya ihtasib itu harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika merawat orang tua itu. Mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan Anda kelak di akhirat. Allahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jasa telah yang kita ucapkan kepada Ustaz Abu Subair. Dan karena waktu sudah setengah 10 lewat 5, ya, mungkin sedikit aja lagi tambahan sedikit Ustaz. Kesimpulan dari pertemuan pada malam hari ini, kita berikan waktu sedikit lagi Ustaz untuk kesimpulan. Ya. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, inti dari semua pembahasan kita tadi, bahwa semua musibah keburukan yang terjadi itu adalah akibat maksiat. Dan sifat manusia itu adalah banyak berbuat salah, berbuat dosa. Solusinya, jalan keluarnya adalah banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari diri Anda. Anda siapa? Anda bukan apa-apa. Sedangkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Terisak-isak menangis bersyukur kepada Allah padahal dia sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Keluar dari WC, beliau beristighfar. Selesai salat yang salat itu sendiri menghapuskan dosa. Usai salam, beliau juga beristighfar. Lalu Anda siapa sehingga Anda tidak membasahi lisan Anda dengan istighfar? Tidak ada rasa takut kepada Allah. Begitu kurang ajarnya kita kepada Allah. Tidak malu kita dihadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah umatnya yang sesungguhnya. Jadilah pengikut yang sebenarnya. Banyak istighfar, bertobat dari dosa, bersihkan diri kita, berjuang kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Walladzina jahaduna fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bimbing dia kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita untuk senantiasa teguh di atas jalan yang lurus, serta membimbing kita untuk selalu beristighfar, memohon ampun, bertaubat dari segala dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin.